Kemudian syarat yang ketiga, ini pembahasan yang ke-14, syarat yang ketiga menutup aurat. Kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, asyartu tsalits, syarat yang ketiga satrul aurah, menutup aurat. Iya. Baik. Menutup aurat adalah syarat dalam salat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid." Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian, maksudnya pakaian kalian, ketika kalian memasuki masjid. Iya. Dan di dalam As-Sahihain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yatufu bil bait uryan." Tidak boleh ada tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Disyaratkan harus menutup aurat. Ini pada tawaf. Dan tawaf itu dipermisalkan seperti sholat. Iya. Dan sholat ibadah yang lebih agung daripada tawaf. Ibadah yang lebih agung daripada apa? Tawaf. Karena itu, ya, lebih mesti untuk menutup aurat di dalamnya. Nah, dan banyak lagi hadith-hadith dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang kewajiban menutup aurat. Dan ini dari perkara yang tidak ada silam pendapat di kalangan para ulama. Iya. Bagaimana ketentuan menutup aurat itu? Ibnu Qudamah menjelaskan, bima la yasiful basyarah. Menutup aurat itu dengan kain yang tidak mensifatkan kulit. Iya. Jadi kain yang dia pakai adalah kain yang menutupi badannya, tidak menampakkan kulitnya. Bukan kain yang tipis, transparan, bukan pula kain yang ketat yang membentuk auratnya. Iya. Baik. Kemudian disebutkan di sini ukuran aurat. Ibnu Qudamah akan menjelaskan beberapa ukuran aurat. Iya. Kata beliau rahimahullahu taala, wa auratur rajuli wal amati ma baina surrati war rukbah. Aurat seorang lelaki dan seorang budak perempuan adalah antara pusar dan lutut. Iya. Ini dua pembahasan sekaligus ya. Aurat laki-laki dan aurat perempuan. Budak. Ya, aurat laki-laki sampai kapan? Sampai mana? Iya. Antara pusar dan apa? Dan lutut. Dan ini berdasarkan hadis Jabir. Riwayat Bukhari dan Muslim. Tentang sholat menggunakan satu kain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In kana wasi'an faltahif bih, wa in kana dayyiqan fattazir bih." Kalau bajunya satu kain yang dipakai sholat ini luas, hendaknya dia berbungkus dengannya. Dia berselimut dengannya. Ya. Ini di masa dahulu ya, kalau sekarang tidak tergambar ada orang yang sholat pakai satu kain. Ya. Apalagi orang Indonesia. Ya. Berapa kain orang Indonesia? Ada baju dalam, celana luar, kemudian baju luar. Ya. Belum lagi tambah sarung di dalam, sudah lima semuanya. Ya. Masa dahulu kadang seorang hanya punya satu baju saja. Ya. Jelas ya? Jadi satu kain yang dia pakai, tidak ada yang lainnya. Ya. Kalau maka Nabi bilang, kalau bajunya luas, kainnya luas, dia pakai berselimut. Kalau sempit, dia bersarung dengannya. Nah, kata bersarung ini, sarung itu dari mana dipakai? Hah? Dari perut ke bawah. Karena itulah diambil dari sini bahwa aurat secara umum bagi laki-laki dari pusar kemana? Ke lututnya. Dan ada beberapa hadith yang ada pembahasan-pembahasan dari sisi sanad. Hanya saja seluruh riwayat-riwayat tersebut bisa saling menguatkan. Kembali kepada makna ini. Bahwa aurat laki-laki adalah antara apa? Pusar ke lutut. Demikian pula aurat budak perempuan. Ya, dan ini aurat budak perempuan berdasarkan hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan selainnya dari Amr bin Shuaib, dari ayahnya, dari kakeknya, ya, tentang perintah untuk anak kecil salat di umur 7 tahun dipukul kalau umur 10 tahun. Di akhir hadisnya dikatakan wa idza zawwaja ahadukum khadimahu abdahu ajirahu aw ajirahu fala yanzur ila maduna surrah wa fawqa rukbah. Apabila salah seorang dari kalian telah menikahkan budaknya, budak perempuannya telah dia nikahkan dengan budak laki-lakinya atau dia nikahkan dengan pekerjanya, maka tidak boleh dia melihat kepada budak perempuan itu apa yang di bawah pusar dan apa yang di atas lutut. Berarti ya, bagi budak, kalau seorang tuan punya budak, asalnya budak ini halal baginya. Tapi kalau sudah menikah dengan orang lain, berarti dia adalah istri apa? Orang lain. Dia tetap boleh melihat. Ya, hanya saja tidak boleh melihat kepada auratnya. Dan auratnya di sini diterangkan antara apa? Pusar dan lutut. Baik. Pembahasan berikutnya tentang aurat perempuan bebas. Wal hurratu kulluha auratun illa wajahaha wa kaffaiha. Ya. Tapi ini pembahasan Ibnu Qudamah, aurat perempuan bebas di dalam salat. Jelas ya? Adapun aurat perempuan bebas di luar salat, auratnya adalah seluruh apa? Seluruh badannya, termasuk muka dan telapak tangan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab." Apabila kalian meminta ya kepada istri-istri Nabi itu sesuatu, mintalah dari belakang hijab. Dasar penggunaan hijab di dalam bahasa Arab dan penggunaan-penggunaan syar'i, hijab dari seluruhnya itu asal. Ya, karena itu tatkala Nabi berkata kepada Sauda di dalam sebuah riwayat, ya, "Ihtajibi anhu ya Sauda." Berhijablah engkau wahai Sauda dari orang itu. Ada anak di apa namanya? Diperdebatkan anak ini nasabnya ikut ke siapa. Iya. Dan anak ini lahir dari seorang budak perempuan yang merupakan milik ayahnya Sauda. Jelas ya? Kemudian Nabi akhirnya menentukan, memutuskan bahwa anak perempuan ini ya adalah betul anaknya, betul apa namanya, anaknya ayahnya Sauda, dan otomatis ini adalah saudara laki-lakinya siapa? Sauda binti Zam'ah. Iya. Tapi karena wajahnya mirip dengan wajah saudara pihak penuntut, saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas yang menuntut, mirip, maka Nabi berkata untuk hati-hati, "Ihtajibi anhu ya Sauda." Berhijablah engkau wahai Sauda dari anak ini. Ya, disebutkan dalam riwayat bahwa anak ini tidak pernah melihat Sauda. Bahkan Sauda tidak pernah melihat kepadanya. Ya. Dan menggunakan, perhatikan kata hijab di situ. Ini menunjukkan bahwa penggunaan hijab asalnya dia bermana menutup seluruhnya. Dan ini dari dalil-dalil yang dipakai oleh ulama bahwa perempuan itu wajib menutup muka dan telapak tangan. Apalagi kalau digabungkan dengan hadis Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu aurah." Perempuan itu adalah aurat. Asalnya semuanya adalah apa? Aurat pada perempuan. Adapun hadis ya tentang apa namanya? Bahwa muka dan telapak tangan bukan aurat pada sebagian riwayat, itu hadisnya ada kelemahan. Ya. Hadisnya ada apa? Kelemahan. Karena itu yang benarnya bahwa menutup muka itu adalah hal yang wajib. Ya. Adalah hal yang wajib bagi seorang perempuan. Kecuali dalam salat. Ya, dalam salat seorang perempuan bebas, semuanya adalah aurat. Kecuali apa? Kecuali wajah dan telapak tangannya. Kedua telapak tangannya. Ya, boleh dia tampakkan dalam sholat. Ini kalau dia sholat sendiri. Kalau dia sholat di rumahnya. Adapun kalau sholat di tempat umum, maka dia tetap wajib untuk apa? Untuk menutup muka dan telapak tangannya. Baik. Ada hadis dalam hal ini, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Allah tidak menerima salat seorang perempuan yang sudah balig, sudah haid, kecuali dengan menggunakan khimar. Ya, dan khimar penutup kepala. Haditsnya ada kelemahan, hanya saja maknanya adalah perkara yang difatwakan oleh para sahabat. Iya. Karena itu, ini adalah hal yang bisa dipakai sebagai ketentuan. Dan ada beberapa dalil lagi, dalil lain menjadi pembahasan juga di dalam hal ini. Yang jelas kesimpulan dari penulis di sini sudah kesimpulan yang bagus. Nah, tentang kedua kaki, apakah dia masuk aurat atau tidak? Sejumlah ulama berpendapat bahwa dia masuk dalam aurat. Nah, dan sebagian ulama mengatakan tidak ada dalil yang tegas menunjukkan dia adalah aurat. Hanya saja seorang kalau dia menutupnya, seorang perempuan apabila menutupnya, maka itu lebih hati-hati. Akan lebih berhati-hati. Baik. Dan ingat ya, di antara kesalahan yang banyak dilakukan oleh para perempuan dalam masalah pakaian dalam sholat, kadang tampak rambutnya. Dan ini tidak diperbolehkan. Artinya dia tidak menutup auratnya. Dan ini membatalkan sholat. Iya. Dan kadang, ya, apa namanya, kudungnya tipis. Ya. Karena banyakkan orang di Indonesia ini, ya Masya Allah pakai kudung, kalau mau apa? Mau sholat saja. Ya, selepas sholat, ya, lepas juga kudungnya. Nah, dan kebanyakan kudung yang dijual itu tipis. Ya. Karena kudung pun sudah dimodel. Ya. Seakan-akan seorang memakainya untuk sholat, dipakai untuk apa namanya? Pergi ke pesta. Iya. Baik, dan ini dari kekeliruan yang terjadi ya di tengah banyak dari masyarakat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada semuanya. Baik. Selesai sudah pembahasan tentang aurat perempuan dewas dalam salat. Jadi seluruhnya kecuali apa? Muka dan telapak tangan. Iya. Berikutnya kata beliau, wa umul walad wal mu'taq ba'dhuha kal amah. Ini penjelasan aurat umul walad dan juga aurat budak yang sebagian kepemilikannya dibebaskan. Ya kata mukataba di situ dihapus saja ya, kata mukataba. Sebab al mu'taq ba'dhuha mungkin disebut mukataba, mungkin disebut dengan penamaan lain. Al muba'at atau yang semisal dengannya. Akan datang nanti di pembahasan tentang budak. Umul walad, ibu anak, ini maksudnya budak yang merupakan ibu dari anak tuannya. Sebab seorang budak akan datang nanti pembahasannya, kalau dia budak, ya, kemudian digauli oleh tuannya, maka dan terlahir anak, anak ini nasabnya ikut kepada tuannya. Anaknya bebas, tapi si ibu tetap apa? Tetap budak. Nah, ada hukum-hukum tersendiri tentang umul walad. Baik. Dan umul walad ini disebutkan bahwa auratnya sama dengan apa? Sama dengan budak secara umum. Iya. Demikian pula al-mu'taq ba'duha. Iya. Seorang budak yang dibebaskan sebagiannya oleh tuannya. Iya. Katakan kamu, sebagian kamu bebas. Dan sebagian yang lainnya kamu bayar sendiri. Misalnya kamu lunasi. Ya, atau tiga orang bersyirikat, salah satunya membebaskan bagiannya. Ya, membebaskan bagiannya. Maka ini auratnya sama dengan al-amah. Ya, sama dengan al-amah, yaitu antara apa? Sama dengan budak perempuan secara umum, yaitu antara pusar sampai kemana? Ke lutut. Iya, karena umul walad dan al-mu'taq ba'duha itu masih dihukum budak. Karena dia masih dihukum budak, maka dihitung kepada hukum budak perempuan secara umum. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya tentang pelaksanaan sholat menggunakan baju atau sholat di rumah rampasan. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah. Iya. Wa man shalla fi thawbin maghsubin aw darin maghsubatin lam tasihha salatuhu Siapa yang sholat di pakaian yang dicuri atau rumah yang dicuri, rumah yang dirampas, lam tasih sholatuhu. Sholatnya tidak syah. Seorang merampas baju, merampas rumah. Kemudian dia sholat menggunakan baju itu. Itu artinya dia menutup auratnya dengan sesuatu yang apa? Sesuatu yang bukan miliknya. Iya. Kemudian dia sholat di rumah. Rumah ini bukan miliknya. Rumah yang dirampas. Maka dia sholat di atas hal yang diharamkan. Apakah sholatnya syah? Ibnu Qudamah menjelaskan tidak syah sholatnya. Dan ini salah satu pendapat ya. Nah, adapun di pendapat jumhurul ulama, sholatnya syah, tapi dia berdosa. Sholatnya syah, tapi dia berdosa. Dan ini pembahasannya di pembahasan usul fikih tentang larangan itu. Apakah dia bermana yaktadi al-fasad atau tidak. Dan telah kita jelaskan bahwa larangan akan bermana fasad, bermana rusaknya amalan yang dilarang. Kalau larangan itu kembali kepada zat yang terlarang, atau kembali kepada suatu syarat yang merupakan kekhususan pada perkara tersebut. Ya, dan dua hal ini tidak terhitung di dalamnya. Memakai baju itu dari syarat sholat, menutup aurat. Tapi menutup aurat tidak wajib di sholat saja, wajib pada segala keadaan. Jelas ya? Kalau begitu, ini bukan syarat khusus pada sholat. Syarat berlaku seluruhnya. Kapan dia memakai baju yang dicuri, maka itu hukumnya haram, tapi sholatnya syah. Ya, adapun dia sholat di rumah yang dirampas, ini tidak ada hubungannya dengan sholat. Perkara di luar. Ya, dan ini jumhurul ulama menganggapnya sebagai hal yang tidak membatalkan sholat. Sholatnya syah tapi tidak berdosa. Jadi saya simpulkan untuk pembahasan yang keberapa, 21 ini. Ya, bahwa siapa yang sholat menggunakan baju yang dirampas atau di rumah yang dirampas, maka sholatnya syah tapi dia berdosa. Ya. Setelah itu Ibnu Qudamah menyinggung tentang pemakaian emas dan perak. Kata beliau, walubsu adz-dzahabi wal hariri. Ya. Nah, bukan emas dan perak ya, emas dan apa? Dan sutra ya, harusnya diganti sutra. Tadi sebut perak di sini. Ya. Dan memakai emas dan sutra mubahun lin nisa, dibolehkan bagi para perempuan. Dunar rijal, boleh bagi perempuan, ya, tanpa lelaki. Maksudnya lelaki tidak boleh. Illa indal haja, kecuali kalau ada keperluan. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi dhahabi wal harir hadani haramun ala dukuri ummati hillul li inathihim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang emas dan sutra, sungguhnya dua hal ini adalah haram bagi laki-laki umatku, halal bagi perempuannya. Halal bagi perempuannya. Dan ini hadis sahih ya. Ya, dan ini termasuk hal yang disepakati oleh para ulama bahwa perempuan boleh memakai emas dan boleh memakai sutra. Sebagaimana mereka juga sepakat tidak boleh bagi laki-laki untuk memakai sutra yang murni. Memakai sutra yang apa? Yang murni. Iya. Dan juga para ulama sepakat haramnya emas bagi laki-laki. Dia memakai emas. Iya. Kecuali untuk laki-laki apabila ada hajat, ada keperluan. Iya. Karena telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sahabat Arfajah. Dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan selainnya, Arfajah ini radhiyallahu anhu, iya, di masa jahiliyah dahulu pernah terluka dan hilang apa namanya hidungnya, terpotong hidungnya. Maka Arfajah pun mengganti hidung itu dengan perak, diganti dari perak. Iya. Tapi ternyata setelah diganti dari perak menjadi busuk. Iya. Maka Nabi pun memerintah supaya hidungnya diganti dengan emas. Diganti dengan apa? Dengan emas. Maka di sini dia memakai emas untuk apa? Ada keperluan. Ya, ada keperluan. Ya, dan di kondisi yang seperti ini tidak ada masalah. Ya, jangan ada yang berkata ya kalau begitu boleh pakai gigi emas. Ya. Jawabannya ini tidak ada keperluannya. Ya. Sebab dia memakai gigi biasa pun dibuatkan gigi palsu selain dari emas itu banyak dan tahan. Iya. Baik. Demikian pula sutra dibolehkan kalau ada keperluan. Karena itu syah dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan untuk Az-Zubair bin Awam dan Abdurrahman bin Auf memakai sutra karena ada penyakit gatal pada keduanya. Ya. Dan dimaklumi ya, sutra itu bagus ya bagi orang yang punya penyakit gatal. Iya. Karena itu diizinkan. Ini ada hajat, ada keperluan. Tidak ada masalah memakainya. Baik. Jadi selesai sudah tentang penggunaan emas dan sutra. Berikutnya, pembahasan berikutnya. Iya. Seputar pelaksanaan sholat menggunakan satu kain bagi laki-laki. Nah, sini ada rincian-rincian dari Ibnu Qudamah. Ya. Kata beliau rahimahullah, fa illam yajid illa ma yasturu bihi auratah. Ya, atau kata beliau, man shalla minar rijali fi thawbin wahidin. Siapa yang sholat dari laki-laki? Ya. Fi thawbin wahidin, pada satu baju. Dia sholat pada satu baju. Ba'duhu ala atikihi. Pada satu kain. Tapi sebagiannya berada di atas bahunya. Ajza'ahu dalika. Hal tersebut boleh. Ya, kalau seorang sholat dia pakai kain. Satu saja kainnya boleh saja. Yang penting kain itu menutupi apa? Menutupi bahunya. Dan ini berdasarkan hadits Abu Hurairah. Riwayat Bukhari dan Muslim. La yusallianna ahadukum fi tsaubil wahid. Laisa ala atiqaihi minhu syai. Jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian salat menggunakan satu baju, tidak ada hal yang menutupi bahunya. Tidak ada hal yang menutupi bahunya. Nah, jadi disyaratkan harus menutupi bahu kalau dia memakai satu kain. Tapi pensyaratan ini pensyaratan kalau dia ada kelapangan atau bajunya luas. Tapi kalau kainnya cuma satu, ya Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan apa? Kemampuannya. Dan telah berlalu hadits Jabir, ya. Di riwayat Bukhari dan Muslim, in kana wasian faltahid bih. Kalau dia luas, dia pakai berselimut, in kana dayyikan fattazir bih. Kalau dia ternyata sempit, hendaknya dia pakai bersarung. Kalau bersarung tidak akan menutup apa? Bahu. Ya, ini kalau di kondisi sempit. Baik. Iya. Demikian pula di masa sekarang ini, kalau misalnya seorang sholat, dia memakai sirwal, memakai bantalun, iya, memakai celana panjang, maka dia harus memakai kain yang lain untuk menutup apa? Menutup bahunya. Kecuali kalau dia tidak punya, kecuali celana saja, maka ini lain lagi masalahnya. Namanya darurat ya. Iya. Tapi harus jadi dia memakai dua kain paling sedikit agar supaya tertutup auratnya, ya tertutup bahunya. Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, "Fa illan yajid illa ma yasturu bihi auratah satarahu." Ya. Bila kainnya dapat menutupi bahunya. Ini sudah kita terangkan ya, kalau dapat kain dapat menutupi bahunya, harus dia tutupi bahu. Keadaan yang kedua, bila kainnya tidak dapat menutupi kedua bahunya. Jadi kalau kainnya tidak dapat menutupi bahunya, ya, dia bersarung saja untuk kemampuannya. Ini sudah kita terangkan. Keadaan yang ketiga, bila kain hanya dapat menutup apa? Kubul dan dubur. Ya. Jadi ini kata Ibnu Qudamah, fa illam yajid illa ma yasturu bihi auratah sataraha. Jadi kalau dia hanya dampu untuk menutup auratnya, dia tutup auratnya walaupun dia tidak tutup apa? Kedua bahunya. Fa illam yakfi, kalau tidak cukup kainnya, keadaan yang ketiga. Iya. Fa illam yakfi jami'aha satara al-farjaini. Dia tidak mampu mencukup tidak bisa menutup seluruh auratnya, maka yang dia tutup hanya apa? Hanya dua kemaluannya saja. Maksudnya kubul dan apa? Dubur. Itu yang dia tutup. Sebab itu aurat yang paling besarnya. Aurat yang paling besarnya. Iya. Maka itu yang dia tutup. Keadaan yang keempat, bila kainnya hanya dapat menutupi salah satu di antara kubul dan dubur. Iya. Jadi ini dia hanya punya kain, sejengkal saja kainnya panjangnya. Iya. Kalau terjadi seperti ini, kata Ibnu Qudamah, fa'ilam yaktihima satara ahaduhuma. Satara ahaduhuma. Kalau ternyata tidak cukup untuk menutup dua-duanya, dia tutup salah satunya saja. Iya, dia tutup salah satunya. Ya. Kenapa ditutup salah satunya? Karena Allah berfirman, fattakullaha masnata'atum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Dan itu hanya kemampuannya. Kemampuannya hanyalah itu. Baik. Pembahasan yang ke-24 tentang pelaksanaan sholat dalam keadaan tidak berpakaian. Ya. Ini di kondisi sama sekali tidak ada kainnya. Ya. Kata beliau, fa'in adima bikulli halin. Ya. Fa'in adima bikulli halin salla jalisan yumi'u birruku'i wassujud. Wain salla qa'iman jaz. Ya. Kata beliau, kalau dia tidak punya kain sama sekali. Iya. Sama sekali tidak ada kainnya. Apa yang dia lakukan? Dia sholat duduk. Ya, dia beri syarat ruku dan apa? Sujud. Jadi sholatnya duduk, dia tidak ruku, tidak punya sujud. Kami hanya apa? Beri syarat. Karena dia duduk dalam keadaan apa? Menutup aurat. Iya. Tapi kata Ibnu Qudamah, wa in shalla qa'iman jaz. Tapi kalau misalnya dia sholat berdiri, boleh saja. Ya, boleh saja. Ya, karena ini posisinya mau diapakan, tidak ada kain. Memang. Ya. Tapi sebagian ulama memberikan rincian yang lebih bagus daripada ini. Ya. Dikatakan kalau dia misalnya sholat di tempat yang tidak ada yang melihatnya, tidak ada masalah, dia sholat berdiri. Sebab asalnya berdiri adalah rukun sholat. Sebagaimana yang akan diterangkan. Demikian pula kalau misalnya ada orang lain, tetapi di tempat gelap, dia juga tetap apa? Tetap berdiri. Iya. Dia tetap berdiri. Nah. Baik. Jadi ini saya kira rincian lebih dekat dan lebih bagus daripada rincian yang disebut oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Iya. Kemudian pembahasan berikutnya, perihal pelaksanaan sholat menggunakan pakaian atau tempat yang mengandung najis. Iya. Kata beliau, wa man lam yajid illa thawban najisan aw makanan najisan shalla fihi ma wala i'adata alayhi. Siapa yang tidak mendapatkan kecuali pakaian najis, iya, atau dia tidak menemukan tempat kecuali tempat yang najis, kemudian dia salat menggunakan pakaian najis atau tempat yang najis itu, iya, dia salat saja dan tidak ada kewajiban mengulanginya. Tidak ada kewajiban mengulanginya. Nah, karena orang yang seperti ini dia tidak ada pakaian kecuali apa? Yang najis. Dia pakai saja. Itu batas kemampuannya hanya itu. Dan Allah telah berfirman, fattakullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Ya, dan seorang, demikian pula seorang yang hanya dapat tempat yang najis saja. Ya, dia di penjara misalnya, di penjaranya di WC. Ya. Jelas ya? Dia tempat yang lain. Ya, dia sholat di situ. Artinya dia sholat sesuai dengan kemampuannya. Bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Baik, selesai sudah penjelasan syarat yang ketiga tentang menutup aurat. Setelah itu penulis berpindah kepada syarat yang keempat.